نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال. Pemirsa Belajar TV dan juga sahabat radio dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Bu Ida Numi. Dan tema kita kali ini adalah tentang kewajiban suami terhadap istri ya. Dan tadi Bu Ida sudah memberikan beberapa poin penting ya, tentang apa yang hendaknya diperhatikan oleh suami di dalam memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Baik, dan selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada pemirsa yang bertanya langsung kepada Bu Ida, baik melalui via telepon ataupun via WhatsApp kami ya. Anda bisa bergabung di 085-2847-00147 atau di via SMS atau WhatsApp kami di 081-3214-61079. Baik Bu ya, kita akan menjawab pertanyaan sahabat yang sudah bergabung melalui via WhatsApp ya. Ini dari sahabat Sri Nurgiyati ya, yang tinggal di Singapura Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, saya mau tanya gini Bu ya, suamiku menelpon saya dalam keadaan marah dan bilang ke saya, katanya suamiku nyuruh saya untuk nikah lagi dan dia ikhlas kalau saya menikah lagi. Bu ya, kata-kata itu apakah sudah termasuk talak Bu ya? Tidak disebut sebagai talak karena sama sekali tidak ada kalimat talak ya. Itu bisa masuk dalam bab kinayah. Talak itu ada dua. Soreh, jelas-jelasan dengan kalimat engkau aku cerai misalnya ya, Bu ya. Kemudian kinayah itu adalah, kalau dipikir maknanya bisa saja ke sana. Seperti pulanglah kau ke ibumu. Maksudnya apa? Pulang ambil baju ya enggak. Kalau pulang cerai, jadi ditanyakan lagi kepada istri, suami. Kepada suami. Hei suami, maksudmu apa? Kalau dia mengatakan maksudku cerai, ya sudah jatuh. Iya. Seperti itu. Jadi kalau seandainya suami ketika ngomong tuh memang ada niat pegel kayak pengen mencerai Bu ya, tapi ketika ditanyakan lagi dia bilang enggak. Urusan gitu, dia, urusan dia. Kita enggak bisa memasuk hatinya orang. Itu dia tanyakan ya, maksudmu apa? Gitu Bu ya. Tapi kalau seandainya pesan misalnya mengajak berpisah itu dengan melalui via WhatsApp atau VR-nya tidak langsung Bu ya, itu disebut kinayah juga Bu ya. Kinayah, bahkan kalau melalui surat iya, biarpun kalimatnya jelas itu masuk kinayah. Misalnya apa? Kalimatnya cerai gitu Bu ya. Misalnya cerai. Jadi ada dua cara. Jika ada seorang laki-laki menulis surat kepada istrinya kemudian lalu berkata engkau aku cerai, maka itu adalah masuk kinayah. Kinayah. Kitabah tulisan adalah kinayah. Kenapa? Iya, Bu ya. Karena dia bukan diucapkan langsung oleh lisannya seorang laki-laki. Kecuali bunyi tulisannya begini, jika engkau membaca surat ini maka engkau aku cerai. Maka kok istrinya baca, jadi masuk, jatuh cerainya bukan cerai karena bacanya, tapi karena ta'liknya talak tadi ya. Cuman kalau istrinya cerdas, orang lain suruh baca gitu, kalau tahu ya. Tahu. Baik ya. Baik, jadi seperti itu ya. Baik kepada sahabat Sri Nurgiyati ya. Ya, tadi artinya masih belum cerai ya. Artinya tidak termasuk talak. Dan tolong ya, kepada semuanya waspada, hati-hati, jangan dikit-dikit main cerai. Ya, Bu ya. Cerai itu adalah solusi terakhir. Dan juga sangat gak layak banget ya, seorang suami kok nyuruh istrinya, masih istri jadi menikah lagi gitu, mana kecemburuannya, mana ini, aneh sekali ya, Bu ya. Aneh sekali kalau laki-laki ngomong begitu tuh ya, laki-laki dungu lah barangkali ya. Kalau memang dia tidak senang, tidak ini ya, dicerai baik-baik, selesai ya, Bu ya. Tapi masih dalam ikatannya kok suruh menikah lagi ini ya, dungu ya, Bu ya. Mana kecemburuan. Baik Bu ya, baik sebenarnya. Baik Bu ya, kita angkat telepon yang sudah bergabung bersama kami Bu ya. Kita Bu ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Umi dan Bu ya. Alhamdulillah. Kita bersalat terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Ini dengan Samuel di Kuningan Umi. Dengan sahabat Samuel di Kuningan. Baik, langsung kepada Bu ya. Maaf Umi, mungkin di luar tema masalah sholat Jumat Bu ya ya. Ya kan. Jadi kan kalau banyak anak-anak berisik mengganggu khotib tuh, kebanyakan kan jamaah itu nggak ada yang berani dengan mengambil pegangan kalau yang lagu itu takut nggak sah atau gimana. Bagus gimana Bu ya, biar suasana tertib, jimatan juga tenang dan nggak ganggu pahalanya gitu Bu ya. Makasih. Baik, memang disebutkan bahwasanya berbicara di dalam saat khutbah berlangsung itu menghilangkan fadilahnya Jumatan. Dan di dalam madhab kita itu memang tidak sampai derajat haram. Memang madhab lain mengatakan sampai derajat haram. Madhab kita tidak sampai derajat haram. Dan kalaupun kita mengingatkan seorang itu dengan kalimat diam, itu pun juga termasuk dalam wilayah yang dilarang tersebut. Biarpun dalam madhab Syafi'i tidak dianggap sebagai yang haram. Nah, bagaimana solusinya? Tentunya ada solusi dong. Ada solusi, apakah sebelum, makanya kalau khotib Jumat itu apa, muadzin itu kan selalu mengingatkan ya, jangan sampai ngomong, kalau ngomong nanti menjadikan Jumatmu sia-sia dan sebagainya. Itu perlu sekali hal yang demikian itu. Nah, jika terjadi anak terlanjur rame sementara di tengah-tengah khutbah ya, tentunya kita tetap mengingatkan ya dengan isyarat, dengan tangan diletakkan di mulut kita dan sebagainya kan. Nah, ini adalah membiasakan dengan cara patuh dong dengan aturannya. Ya. Nah, kalau memang nanti sudah mendesak sekali sampai terjadi percekcokan, berantem dan sebagainya, kok diselesaikan dengan diam, dengan kita memberikan isyarat nggak bisa ya? Kita berbicara karena sebuah wilayah darurat. Nah, ini harus seperti itu, boleh tidak artinya sampai derajat haram. Masih mungkin merapikan dengan cara nggak pakai suara, nggak pakai ya, suara tetap seperti itu. Iya bu ya. Nah, dan ingat itu bukan sampai menjadikan sesuatu yang haram ya. Bahkan jika masuk wilayah hajat diperlukan, itu menjadi ya boleh-boleh saja. Misalnya ada orang mau kecebur sumur, ditanya isyarat gini-gini tok. Orangnya buta, gimana kita ngasih isyarat orang buta mau masuk sumur? Bilang, Pak, ada sumur depannya kan, jadi begitu. Jadi menjadi tidak ada masalah lagi. Termasuk anak kecil yang berantem dan sebagainya. Tapi kalau masih pasti ngomong-ngomong saja, mungkin kita duduk di tengah-tengah mereka lalu begini, berikan isyarat dengan tangan kita di mulut kita, insyaallah diam. Baik, gitu, ya. Seperti itu. Tapi hendaknya memang para orang tua tuh memperhartikan ya, kalau memang misalnya membawa anak kecil, kalau bawa anak kecil jangan sampai tahu cuek diri dong. Tahu diri dong, anak tua gayanya khusyuk ngaji sendiri, sholat sendiri, orang lain yang diganggu sama anaknya. Ya, ini nggak benar, karena memang ada sebagian orang tua kadang kurang tanggap seperti itu bu ya, banyak itu. Baik bu ya, terima kasih bu ya atas jawabannya tadi kepada sahabat Samuel ya. Semoga puas dengan jawaban bu ya, artinya bisa dipraktekkan, jadi tidak masih harus dengan suara, bisa dengan isyarat-isyarat terlebih dahulu, jadi melakukan merapikan tapi tidak pakai suara, kecuali jika sudah memang mendesak baru diperkenankan untuk menggunakan suara ya. Baik bu ya, terima kasih bu ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi dari sahabat Alvin di Cisarua bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga bu ya selalu diberi kesehatan dan ada dalam lindungan Allah, amin. Afwan bu ya, saya yang bertanya, apakah kita berdosa jika niat menghafalkan Al-Quran karena niat ingin mendapatkan beasiswa karena kurangnya ekonomi dan hanya bisa masuk dengan jalur itu, apakah kita berdosa bu ya? Oh, tidak dosa, cuman kurang sempurna, kurang baik ya kan? Menghafal Quran karena Allah. Jadi kalau menghafal Quran dapat beasiswa itu alangkah rendahnya Quran kalau kita jadikan, kita tukar dengan materi ya. Saya menghafal Quran ingin dapat hadiah. Ya bukan suatu yang diharapkan, bukan menjual agama juga, bukan. Karena yang disebut nih, kelihatannya takut menjual agama. Yang dimaksud menjual agama yang terkutuk, yang haram itu adalah kita menghalalkan suatu yang haram hanya karena mendapatkan imbalan dari dunia. Tapi kalau menghafal tujuannya adalah misalnya dapat uang, dapat uang atau dapat hadiah atau beasiswa, itu niat yang rendah tapi tidak sampai derajat haram. Nah, dia pun hafal Quran kan, dan di saat mengulang-ulang pun dia dapat pahala. Cuman maka serendah itu niat menghafal Quran hanya ingin dapat beasiswa fakultas kedokteran, kok rendah sekali niat. Jadi kalau masalah dosa tidak sampai derajat dosa. Jadi seperti itu ya. Cuman sangat sangat rendah niatnya. Kok hafalan Quran hanya mau ditukar dengan dunia seperti itu. Baik, Bu, terima kasih Bu atas jawabannya dan kepada yang bertanya ya. Semoga bisa memahami apa yang Bu sampaikan ya, sahabat Alvin tadi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari sahabat Luki dari Sumedang Bu ya. Masih keluar dari tema juga. Yang ingin bergabung oleh via telepon bisa mengulang kembali. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari via SMS yang sudah bergabung ya. Sahabat Luki dari Sumedang ingin bertanya Bu ya. Saya baru ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ini baru ditinggal oleh seorang nenek bu ya, yang dulu beliau tinggal di rumah saya dan saya urus bersama ayah saya. Beliau meninggalkan sejumlah uang yang tidak seberapa jika pun dibagikan ke ahli warisnya. Dia meninggalkan dua orang anak laki-laki yang masih hidup sudah balig, yaitu ayah dan paman, dan mereka sepakat untuk menggunakan uang peninggalannya untuk disumbangkan kepada untuk orang yang membutuhkan. Apakah boleh bu ya, karena sudah ada kesepakatan dari ahli warisnya? Dan siapa saja ahli warisnya itu bu ya? Dan apakah hanya kedua anak lakinya karena almarhumah nenek sudah tidak punya suami? Baik, seorang nenek tidak punya suami, maka yang ahli warisnya adalah anak-anaknya. Iya bu ya. Dan habis bersama anak-anaknya, apalagi anaknya laki. Laki langsung aja hartanya dibagi dua. Maksudnya, kalau meninggalkan duit 100 ribu, ya 50 ribu, 50 ribu. Jadi semua peninggalan harus diwaris, kecuali tadi ada ikrar tidak mau mengambil, mau diinfakkan, asalkan itu kesepakatan semua ahli warisnya, maka sah-sah saja. Ya, Bia. Baik, Bia. Selanjutnya pertanyaan dari tidak disebutkan nama, Bia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, Bia, ada telepon yang sudah bergabung, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Abbas di Majalengka. Dengan sahabat Ibnu Abbas di Majalengka. Baik, silakan bersolat terlebih dahulu, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma sholli ala mereka wa ala ali washabi. Silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi selalu sehat walafiat. Amin. Dalam taat dan dilindungi Allah SWT. Amin. Begini, Buya, katanya orang yang habis hajian enggak boleh keluar selama 40 hari. Habis apa? Hajian. Habis hajian. Ya, apa itu betul, dan mohon dalilnya kalau ada. Kemudian itu masalah kalau di tawaf, kalau misalnya mencium Hajar Aswad katanya enggak sah tawafnya. Apa gitu, itu masih tawaf wajib atau tawaf sunnah atau bukan tawaf umroh? Mohon penjelasannya, Bu, ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, langsung dijawab, ya. Yang pertama, setelah pulang 40 hari, setelah pulang dari haji, gak benar kalau dilarang keluar. Dan dalam meminta jawaban, mungkin kita tidak perlu membiasakan harus mana dalilnya gitu. Karena dalil itu hanya untuk orang-orang yang mengerti tentang dalil. Kita tidak ingin membiasakan orang mana dalilnya, mana dalilnya. Diberi dalil apapun, yang orang awam nanti bingung, tidak bisa mencerna dalil secara benar. Akan tapi kalau boleh, tentu ada dalilnya, adalah ada, ya, gak ada larangan. Dalilnya tidak ada, bahwa dalilnya tidak ada, dalil larangannya tidak ada. Kan, kalau tidak ada nggak perlu disebutkan. Jadi tidak ada. Hanya mungkin gini loh, kebiasaan orang, tradisi, loh, secara tradisi. Lalu habis haji kok pergi, orang lagi kunjungan mau ziarah haji, tidak ada orangnya itu, nggak ada. Jadi tidak ada larangan. Mau pergi kemanapun boleh. Tidak ada larangan, tidak ada keharamannya. Habis pulang haji Anda boleh jalan keliling, boleh ziarah ke ibu, ke sana boleh. Nggak ada larangan itu semuanya, ya. Baik, Bu, ya. Dan tadi kemudian masalah tawaf itu adalah mungkin cara mendengar keterangan ustadz. Ustadznya benar menjelaskannya, cuman kalau kuping kita dengarnya setengah-setengah, ya, menjadi salah. Jadi mencium Hajar Aswad itu, jadi dalam tawaf itu, seorang yang lagi tawaf, Anda bayangkan Ka'bah itu di kiri. Jadi kalau tawaf muternya adalah Ka'bah di kiri, kita. Kemudian kita melangkahnya adalah ke depan. Arahnya ke depan, kita menghadap ke wajah ke depan terus gitu. Nah, kalau badan kita tiba-tiba miring menghadap, dadanya menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, kemudian bergeser, maka tidak sah tawafnya. Jadi yang menjadikan tidak sah adalah gesernya kita di saat dada kita menghadap ke Ka'bah. Iya, Bu. Makanya mohon maaf, Anda lagi berjalan tawaf, tiba-tiba Anda menghadap ke Ka'bah, kok geser sedikit, itu tidak sah. Kalau pengen sah, mundur lagi di tempat Anda tadi, berbalik arah, berbalik gitu, ya? Arah ke arah kiblat tadi, ke arah Ka'bah. Jadi dalam tawaf itu selamanya, selama tawaf itu Ka'bah harus di kirinya. Apakah wajib atau sunnah sama saja, Bu, ya? Wajib, tawaf wajib atau tawaf sunnah sama saja. Yang jelas Ka'bah harus di kirinya. Nah, di saat Anda menghadap menuju ke Hajar Aswad, ya kan? Kan bisa kedorong lebih maju lagi, sementara Anda lagi menuju ke Hajar Aswad. Iya, Bu, ya. Di saat Anda menuju ke Hajar Aswad, lalu kok geser ke depan, lalu kok Anda nggak balik lagi ke belakang, iya, Bu, ya. Berarti nggak dihitung putaran yang ini. Dengan, nah, posisi masih menghadap, dengan posisi menghadap ke Hajar Aswad, iya, ya. Kalau ternyata Anda kedorong, ya sudah, lanjut di jalan, tapi satu putaran ini tidak dihitung. Maksudnya tidak sah seperti itu. Bukan berarti mencium Hajar Aswad langsung tidak sah. Batal, bisa, ya, saja dia mencium Hajar Aswad, kemudian dia mundur balik lagi, ya kan? Iya. Balik lagi mundur ke posisi sebelum Hajar Aswad. Nah, jadi artinya mutari Ka'bah itu harus full dengan posisi. Dengan posisi dia Ka'bah ada di kirinya. Di kirinya, Bu, ya, Bu, ya. Baik, Bu, ya. Seperti itu. Baik, Bu, ya. Jadi memang kadang-kadang, ya, ini. Jadi kalau mungkin kita banyak hal-hal itu adalah karena kita dengar sepotong. Oh, iya, itu dipikir tidak sah. Padahal ada ceritanya yang panjang ketidakabsahan di saat tawaf. Tapi memang ada sebagian memang banyak yang salah paham tentang hal ini, Bu ya. Jadi menganggap kalau sudah kayak gitu kayak dianggap tidak sah memang secara keseluruhan, Bu ya. Oh, enggak. Yang tidak sah hanya satu putarannya itu saja. Satu putaran saja, Bu ya. Dan kalau, tidak mengulang dari awal lagi. Tinggal hitungannya ditambah. Kalau ini yang keempat diulang lagi. Jika memang tidak bisa kembali lagi ke belakang. Jika memang tidak bisa mundur lagi ke belakang lagi tadi. Iya, Bu ya. Baik, Bu ya. Baik, terima kasih, Bu ya, dan juga kepada sahabat Ibnu Abbas ya, Bapak Ibu Amdes, semoga bisa memahami apa yang Bu ya sampaikan tadi. Baik, Bu ya. Selanjutnya ini ada hamba Allah dari Batam, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Bu ya, apa hukumnya bagi wanita bercadar, apalagi saya sebagai pedagang yang di mana saya sering jumpa dengan yang bukan mahram, Bu ya? Bercadar adalah kemuliaan dan tidak bisa kita pungkiri. Karena paling tidak di dalam hatinya dia sudah memangkas keinginannya untuk dilihat oleh orang, itu hal yang baik. Akan tapi pun demikian, kita juga harus menjelaskan hukum tentang cadar ya. Ulama berbeda tentang cadar, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan tidak wajib. Maka di pesantren Al-Bahjah pun kami jelaskan tidak mewajibkan anak santri pakai cadar. Cuman jika ada anak santri pakai cadar, kita hargai dia. Ya, nah, ya. Jadi jangan sampai ada kita tidak mewajibkan sesuatu yang memang tidak disepakati. Karena ini tujuannya dakwah ada. Yang penting saat ini kita selesaikan anak orang-orang di pinggir jalan yang pakai katok pendek, celana pendek dan sebagainya itu. Kalau sudah pakai jilbab yang menutup aurat dengan jilbab besar, kerudung besar, sudah sangat cukup, ya kan? Kemudian jika Anda pakai cadar kemudian Anda jualan, ya enggak ada masalah. Apalagi yang Anda katakan banyak lagi. Walangkah baiknya kalau seperti itu. Anda sudah tidak ingin dilihat wajah Anda. Anda dagang jual beli siang yang datang ya siapa saja. Laki-laki datang kepada Anda pun juga sah. Anda komunikasi dengan dia juga sah. Apalagi Anda sudah menjaga dengan cadar. Dengan cadar Anda. Dan dengan ghadul basar itu ya, artinya menjaga sesuai keperluan gitu ya, ya untuk melihat ya. Nah, sisi lain jangan sampai juga dibalik begini. Sudah pakai cadar tapi matanya jelalatan, ya jangan begitu dong. Jadi ya, tidak cukup Anda menutup wajah Anda, tapi sisi lain mata Anda harus Anda jaga. Dan juga masalah wibawa juga, Bu ya. Baik, Bu ya. Semarang, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan kembali kita akan jeda terlebih dahulu ya. Dan juga kepada sahabat radioku dan juga pemirsa Al-Bahjah TV, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah yang berikut ini.